Pokoknya spesial aku padamu semuanya ya. Satu lagu. Apa itu aku? Saya begitu indah. I'm still loving you, I'm crazy over you. Cinta ku malam ini sayang, gitu jangan.